Hari ini aku lagi sensi, kesenggol dikit langsung kena hati. Gampang menangis, gampang emosi. Ku harapkan semua bisa mengerti. Malum saja aku lagi mau kerja mau.